Kita Metro Production. Woo! Tangannya bisa diangkat untuk Pacita. Terima kasih untuk bapak-bapak Big Boss dari Pacitan. Aku ditinggal Raffi loh mas. Hatiku rasa melorot. Wasik Pacita. Thank you. Raja Sawer, Raja Sawer. Oh, Pacitan. Yang